Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relung aku, jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Curahkan isi jiwaku, hanyutkan daku dalam air hidup. Kau bawa selamanya diriku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sen-